Persis, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan ini satu sesi terakhir. Senang kalau hari Rabu itu ketemu sama Bang Kavi itu tiba-tiba topiknya gak tahu kenapa ya. Kadang memang judulnya aneh sih, tapi maknanya ada. That's why beliau ini disebut biang penasaran. Karena kita bakal tetap penasaran sampai kelar rampung juga. Maksudnya apa sih gitu? Tadi aku koreksi ya, nyebutnya salah lagi. Aton-aton, alon-alon, maton kelakon. Kadang-kadang banyak orang loh nanya, kenapa bang? Lu tadi ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Emangnya cuma mereka? Gue juga nanya bang. Orang baca catatan gue, gila lu pinter juga ya siaran nih. Gitu. Judulnya doang lain nih gue gak ngerti. Aduh. Oke bang, kekuatan itu baiknya disembunyikan. Lalu kita mulai mengikuti harmonisasi kehidupan. Lalu ada semangat tersendiri. Iya. Masih ada gak kunci lainnya bang? Itu tiga yang paling penting. Itu tiga pilar. Oke, nah itu yang menjadi, makanya ya, suatu hal yang saya sangat kagum dengan orang di Yogyakarta itu. Makasih bang. Itu, bayangkan ya, contoh nih, cara mereka menikmati hidup itu sangat luar biasa. Contoh misalnya, itu kalau minum teh, di sana itu ada yang namanya teh pelan, slow tea, di mana gulanya itu nggak boleh gula pasir. Ah, iya, gula batu. Kenapa? Larutnya pelan-pelan. Loh, tapi namanya buat kesehatan bagus ya bang, kan nggak masuk langsung ke pembuluh darah kan gulanya. Itu, jadi itu minumnya pelan-pelan. Nah, itulah maka termangu dalam budaya Jawa itu indah kadang-kadang gitu loh. Kita ini contoh ya, batik. Batik itu ini sebenarnya adalah filosofi yang paling lengkap dari alon-alon maton kelakon. Itu mungkin bisa dilihat di batik. Batik itu adalah teknik dan proses pewarnaan. Ya, teknik dan proses pewarnaan sebuah kain yang paling complicated, yang paling rumit. Bayangkan sepotong kain diberi lilin, dicelup ke satu warna, lilinnya dibuka lagi, dikasih lilin baru, dicelup warna kedua, dan kemudian dikasih lagi lilin yang berikutnya. Nah, warnanya seringkali nggak sempurna. Tapi karena ketidaksempurnaan itu dan prosesnya yang sangat rumit, maka terjadilah keindahan yang sangat luar biasa. Sehingga batik itu dianggap heritage dunia, dikagumi oleh orang-orang. Nah, banyak batik sekarang dari Cina. Pakai mesin, warnanya buset indah luar biasa. Tapi kalau kita lihat sangat perfect, sangat sempurna, tapi indahnya jauh dengan yang cara dilakukan itu. Oke, artinya memang ketiga hal ini benar-benar harus dilakukan ya bang ya. Apalagi kalau kita dalam bisnis tadi, kalau kita bisa pelan-pelan melihat bagaimana aksi kompetitor kita, ya kan, malah selamat kita sampai tujuan. Kalaupun mau meniru bisa lebih sukses, kalaupun nggak meniru bisa lebih sukses lagi gitu. Itu dia. Oke. Jadi jadilah kita, menyatulah kita dengan irama kehidupan. Oke, baik. Maka kehidupan milik Anda. Asik. Oke, Mitra Bisnis, sampai di sini kebersamaan kita. Jangan lupa bagi Anda warga Jogja, silakan datang di Rumah Pelancong Jalan Magelang kilometer 8 pada tanggal 18 Juni nanti untuk mendatangi launching dari Rumah Pelancong by Kavi Kurnia. Semuanya yang pelan ada di sana. Oke, thank you Bang Kavi ya. Sukses untuk bisnisnya dan Rumah Pelancongnya. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kavi's Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia. Sampai jumpa.